إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمني رحمكم الله. Kajian kita malam ini seputar hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya, demikian juga Imam Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya dari sahabat yang mulia paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib radhiyallahu taala. Hadis Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib radhiyallahu taala anhu. Hadis ini menggambarkan tentang beberapa karakter seorang muslim, terutama mereka yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pemimpin. Pemimpin yang dimaksud di sini kita tidak terlalu jauh untuk menentukannya, apakah dia seorang kepala negara, pembantu-pembantu dan menterinya, ataukah pemimpin pada tingkat yang di bawahnya, bukan. Tetapi pada nantinya pemimpin dimaksud adalah berpulang dan kembali kepada kita masing-masing. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut kita adalah pemimpin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abdullah bin Umar muttafaqun alaihi bersabda: kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Masing-masing kalian individu per individu adalah seorang pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Oleh karena itu masing-masing kalian yaitu kita individu per individu, orang per orang, akan dituntut pertanggungjawabannya pada hari kiamat kelak atas kepemimpinan yang dia pegang selama hidup di dunia. Kita adalah pemimpin, minimalnya adalah memimpin dan mengarahkan serta mengatur diri sendiri. Mungkin tingkatan yang ada di atasnya adalah pemimpin di dalam keluarga. Karena kita adalah seorang suami, maka menjadi imam, memimpin untuk istrinya. Sebagai seorang ayah, maka kita adalah seorang pemimpin untuk anak-anaknya dan seterusnya. Namun sekali lagi, pemimpin yang dimaksud di dalam kajian kita malam hari ini adalah diri kita masing-masing. Al-Abbas bin Abd al-Muttalib menceritakan ulang kepada kita tentang satu penggal cerita dari peristiwa panjang yang bernama Ghazwatul Hunain, peperangan Hunain, sebuah peperangan yang terjadi beberapa puluh hari setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mendapatkan karunia dari Allah mampu menaklukkan kota Mekkah dan seisinya tanpa mengalami pertumpahan darah. dengan cara yang sangat menakjubkan, damai. Nah, maka kota Mekah yang dulunya pernah ditinggali oleh Nabi Muhammad serta para sahabatnya, kota Mekah yang penduduknya mengusir Nabi Muhammad dan para sahabatnya, kota Mekah yang dulunya para penduduk negeri tersebut menentang dan membenci dakwah Islam, pada akhirnya dengan kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jatuh di tangan umat Islam, karena Mekah adalah tanah suci bagi umat Islam. Yang dulunya adalah Darul Harb, negeri yang wajib diperangi, sekarang Darul Islam telah berubah hingga kini dan pada hari kiamat nanti menjadi negeri Islam. Walhamdulillah. Nah, kemenangan itu ternyata tidak diambil baik oleh musuh-musuh Islam. Mereka tidak rela menyaksikan kemenangan itu ada. Maka suku-suku besar selain Quraisy, sebab suku Quraisy bukanlah suku terbesar, bukan satu-satunya suku besar di tanah Arab. Di sana masih ada suku-suku besar lainnya seperti Hawazin, Ghafatan. Dua suku besar inilah yang kemudian mengumpulkan kekuatan dari suku-suku lain yang tersebar. Mereka sama-sama sepakat telah menjalin hubungan dan komunikasi untuk merekrut prajurit sebanyak-banyaknya, membangun sebuah kekuatan. Nah, kemudian bersama-sama menyatukan langkah menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Meskipun orang-orang musyrikin, orang-orang kufar tidak akan mungkin berjalan selangkah, mereka pasti berpecah belah, berbeda-beda kepentingan, karena persatuan mereka dibangun di atas kekufuran, bukan dibangun di atas keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta." Engkau kira mereka bersatu? Engkau kira mereka satu kata? "Wa qulubuhum syatta." Padahal hati mereka terserai-berai. Ini kondisi musuh kaum muslimin sebagaimana digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan mungkin musuh-musuh Islam itu kemudian sehati dan sekata. Pasti mereka terserai-berai dengan kepentingan dan tujuan masing-masing. Nah, orang Yahudi misalnya, nah, mereka dengan berbagai sekte dan alirannya satu sama lain saling bermusuhan dan saling membenci, hati mereka tidak satu. Orang-orang Nasara pun demikian, aliran sekte dan seterusnya, kelompok-kelompok di antara mereka itu tidak pernah sehati dan sekata. Nah, apalagi yang terjadi dalam lintas agama dan lintas kepercayaan, tidak akan mungkin sehati dan sekata, tapi memiliki tendensi dan kepentingan masing-masing. Nah, maka masyarakat muslimin yang dimuliakan dari rahmat Allah azza wa jalla, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam lalu mengambil keputusan bahwa pasukan Islam akan menghadapi tantangan tersebut. Berangkatlah pasukan Islam yang terdiri dari 12.000 prajurit Islam. Berangkat ke sebuah daerah yang bernama Hunain. Nah, maka disinilah Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib bercerita kepada kita. Kata beliau radhiyallahu ta'ala, "Syahidtu yawma Hunain ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Al-Abbas membuka cerita dengan mengatakan, "Syahidtu ma'a Rasulillahi yawma Hunain." Saya ikut menyaksikan secara langsung peperangan Hunain bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini ada sebuah pelajaran penting bagi kita semua, agar selektif di dalam memilih berita, selektif di dalam menyampaikan berita kepada orang lain. Kita harus punya saringan yang ketat untuk menerima informasi. Demikian juga kita harus betul-betul ketat di dalam menyampaikan informasi kepada pihak lain. Kalau bukan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, kita berusaha untuk menahan diri, lalu tidak menyampaikannya kepada orang lain. Karena sering sekali terjadi perbedaan pendapat, kesalahpahaman, kebencian, permusuhan, perkelahian, konflik, perceraian, dan sekian banyak akibat-akibat negatif itu muncul karena salah berita, salah menempatkan berita, atau kurang lengkap mendengar berita. Atau bermudah-mudahan untuk menyampaikan berita. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sudah membatasi dan membentengi hal ini. Kata Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, "Kafa bil mar'i kadiban an yuhaddits bi kulli ma sami'." Ini kaidah penting kita di dalam bergaul. Ketika yang mesti diperhatikan ketika kita berinteraksi sesama kita. Kata Nabi, "Kafa bil mar'i kadiban an yuhaddits bi kulli ma sami'." Cukuplah sebagai bukti bahwa seseorang itu disebut sebagai seorang pendusta ketika dia menceritakan semua apa yang dia dengar. Dapat menghormati cerita, menghormati cerita. Bahkan kalau bisa, dialah orang pertama yang bercerita. Ada nilai kekuatan tersendiri. Kalau kita menjadi orang yang pertama bercerita, ada sebuah peristiwa terjadi, dan inginnya kitalah yang menyampaikan kepada orang lain. Tadi ada begini. Itu dibuktikan ketika dia melihat orang lain bercerita lebih dahulu daripada dia. Oh, rasanya anjir. Kok enggak dia yang duluan cerita? Ternyata masih salah cepat. Tetapi tentu yang dimaksud oleh Nabi SAW ini adalah menceritakan semua apa yang dia dengar tanpa menyeleksi, tanpa data, bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi kalau seseorang itu dia ceritakan, dia sampaikan setiap apa yang dia dengar, tetapi berdasarkan informasi yang akurat, data yang valid, tentu keluar dari pernyataan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, kita harus selektif, cerdas, di dalam memilih berita dan informasi bermanfaat ataukah tidak yang akan kita sampaikan. Apalagi kaitannya dengan martabat, harga diri seorang muslim. Jangan sampai karena salah informasi kemudian kehormatannya dilanggar. Kesucian dia sebagai seorang muslim kemudian ternoda. Hanya ternyata karena, oh maaf, kemarin saya salah dengar. Oh maaf, kemarin saya salah paham. Kalau itu terjadi sekali dalam hidup, sekali dua kali, masih dalam batas kewajaran sebagai seorang manusia. Tetapi jika itu terjadi terus menerus, seolah-olah tidak pernah putus, lain masalahnya. Maka tepatlah untuk orang seperti ini, sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla, kadang-kadang kita perlu meyakinkan pihak yang kita ajak berbicara. Jadi ini pun sebagai salah satu bentuk balaghah, keindahan, dan kekuatan di dalam berbicara. Sebelum kita bercerita, kita harus mampu meyakinkan pihak yang kita ajak berbicara bahwa apa yang akan saya sampaikan ini benar. Saya adalah orang yang tepat untuk bercerita. Sebagaimana yang dilakukan Al-Abbas Ibn Abdin Mufalkan. Sebelum beliau bercerita, Al-Abbas sudah memberikan sebuah mukadimah, kata pengantar. Saya ikut menyaksikan secara langsung perang Hunain. Artinya Al-Abbas adalah pelaku. Salah satu pelaku. Al-Abbas adalah saksi secara langsung. Bahkan lebih dari itu, kata Al-Abbas, ma'a Rasulullah. Ketika perang Hunain itu terjadi, saya ada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat meyakinkan sekali. Sangat meyakinkan sekali. Maka boleh-boleh saja kalau kemudian kita menceritakan sesuatu. Aku email BW. Jangan begitu. Orang itu adalah tetangga saya sendiri. Orang itu adalah kerabat saya sendiri. Bahkan saya jadi korbannya. Boleh kita memulai sebuah cerita dengan bentuk-bentuk kata yang diharapkan bisa meyakinkan si pendengar bahwa apa yang akan kita sampaikan itu sungguh-sungguh terjadi dan kita adalah orang yang tepat dan layak untuk menceritakannya kembali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kata Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib melanjutkan, "Fala tabdu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Sufyan Ibn al-Harith wa lam nufarikhu." Maka saya dan Abu Sufyan Ibn al-Harith, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, itu selalu menemani dan mengiringi berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam nufarikhu. Dan kami tidak pernah berpisah meninggalkan Nabi sekejap pun. Ini Rasulullah SAW yang selalu ditemani dan diiringi oleh Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib, paman beliau, dan Abu Sufyan Ibn Harith. Beliau pun memiliki pangkat paman, paman Rasulullah SAW. Di sini ada satu pelajaran penting, sebuah pelajaran penting, bahwa kita hidup di dunia tidak akan mungkin bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Sekuat apapun dia, secerdas dan sepintar apapun dia, tersebut saja sekian banyak keutamaan, keistimewaan yang dia punya dan segenap kelebihan yang ada. Tetapi sebagai manusia tidak akan mungkin dia bisa berdiri sendiri. Tidak akan mungkin dia bisa hidup sendiri. Dia pasti memerlukan bantuan orang lain, diakui maupun tidak. Secara langsung bantuan itu dia dapatkan atau secara tidak langsung. Di sini pelajaran penting bahwa kita dididik untuk benar-benar memahami bahwa hidup ini sifatnya kompleks, beraneka ragam, orang-orangnya pun begitu. Ada yang kasar, ada yang lembut, ada yang banyak bicara, ada yang pendiam, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang dermawan, ada yang kikir, ada yang orangnya emosional, mudah marah, ada yang penyabarnya minta ampun, ada yang senang bercanda dan humor, tetapi ada yang orang yang sama sekali tidak senang bercanda, serius. Maka dunia itu kompleks sifatnya. Tidak sejenis, tidak satu ragam, tidak satu bentuk. Maka kita harus pandai-pandai untuk menyesuaikan diri. Kekecewaan kita terhadap sebuah lingkungan bukan kemudian kita menjadi pendorong bagi kita untuk memisahkan diri dari lingkungan tersebut. Maka banyak orang yang memiliki angan-angan, wah, caranya kayak gini, kecewa terus, hidup punya teman selalu mengecewakan. Ada teman yang baru beberapa tahun, ternyata orangnya gak pas, gak cocok. Teman yang lain, wah kayak olitnya minta ampun. Lihat teman satunya lagi, wah yang ini orangnya pendiam banget, gak bisa diajak bicara. Satu persatu dia jadikan objek penilaiannya. Dan semua dia lihat dari kacamata yang negatif. Ini gak baik, ini gak baik, gak baik, gak baik. Seolah-olah dialah yang terbaik. Padahal orang lain pun menjadikan dirinya sebagai objek penilaian. Orang lain pun menjadikan dirinya sebagai objek penilaian. Maka bukan kita saja yang mampu menilai. Orang lain pun bisa menilai kita. Namun kata orang tua kita, semut di ujung lautan kelihatan, gajah di kelopak mata tidak terlihat. Pepatah yang benar maknanya, demikianlah manusia, senang melihat orang, tetapi dia lupakan tentang dirinya sendiri. Maka banyak yang kemudian berangan-angan, wah besok, kalau ada kesempatan, saya mau tinggal di tengah hutan saja. Wes, daripada kuciwa, patah hati, tinggal sendiri aja di tengah hutan. Nggak akan ada konflik kan? Kan begitu dibilangnya. Orang-orang yang tidak siap menghadapi sebuah konflik sebagai sebuah keharusan kita hidup di dunia. Konflik itu adalah sesuatu yang harus terjadi di dunia. Itu sunnatullah. Dan kita pun harus bersekuat dengan konflik itu. Tidak mungkin kita bisa menghindar dari konflik. Tetapi tuntutannya adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik itu, menghadapi konflik itu, dan bagaimana kita memanage diri kita untuk menyesuaikan. Nah, agar tidak menjadi pihak yang dirugikan, menjadi pihak yang disalahkan, menjadi pihak yang tercela di dalam konflik, kita tinggal di tengah hutan. Nah, tidak mungkin ada konflik, tidak mungkin rame. Dan ada juga yang memilih besok tinggal di tepi pantai saja. Tinggal di dalam tempat-tempat yang sepi, di atas bukit, di atas gunung. Nah, tetapi dia lupa, ternyata ada penyakit yang lebih mengenaskan dan menyedihkan lagi. Nah, dia sakit hati dan sulit untuk menerima kenyataan ketika dia menghadapi konflik sebagai ujian. Nah, dia kira, dia sangka bahwa konflik itu adalah sesuatu, satu bentuk penyakit yang sangat akut dan kronis. Dia lupa, ternyata masih ada penyakit yang lebih parah lagi, yaitu kesepian. Kesepian itu penyakit yang sangat dan sangat menyakitkan hati. Begitu ya, yang masih sepi sendiri. Kesepian. Orang-orang yang begitu, menarik diri, lepas, dari interaksi, pengennya ya, secara menyendiri. Itu betul-betul sangat menyiksa orang kesepian, tidak ada teman, tidak ada musuh. Itu malah sepi. Bayangkan orang yang kemudian tadi memutuskan tinggal di tengah hutan. Hari pertama, hari kedua dia rasakan iman. Karena suasananya berbeda. Dia bisa menemukan ketenangan di tengah alam. Tapi akan bertahan berapa lama? Kepada siapa dia akan bercengkrama? Dengan siapa dia akan berbicara? Kepada pohon, binatang, dan burung-burung? Tidak akan mungkin setiap hari dia akan berbicara kepada burung-burung. Burung sampaikan rindu kepada orang-orang yang ada di kota Solo. Akhirnya rindu, wah Solo saya itu kie, nanti. Pas, gak bisa makan sotonya, nanti tumpangnya, skoki kile, kan gitu. Pak, pikirannya macam ini. Betul-betul menyiksa. Kesepian adalah penyakit yang paling parah. Menempati urutan teratas. Artinya penyakit di dalam berinteraksi ya. Bermuamalah sesama kita. Nah, bermuamalah sesama kita. Itu yang paling kita hindarkan. Maka memang pada akhirnya kita lah yang dituntut untuk pandai-pandai menyelesaikan diri. Ya saudara, tidak bersabar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian untuk yang lain. Mampukah kalian bersabar? Yang pendiam adalah ujian bagi yang banyak ngomong. Tapi sama sebenarnya yang banyak ngomong itu ujian bagi si pendiam. Kan begitu ya, dua arah. Yang pendiam punya teman yang ngomong terus, tersiksa ini si pendiam. Ngomong terus, kan gitu ya. Cuma karena dia pendiam, akhirnya cuma terucap di dalam hati, ngomong terus, kan begitu. Ujian bagi dia. Tapi sebaliknya orang yang banyak ngomong tadi, lihat temannya menang, kan gitu. Akhirnya dia kata, pun kok menang terus. Terucap, karena dia bukan orang pendiam. Terucap. Tapi coba kalau bisa menyelesaikan diri, si pendiam sadar, oh ya, temanku yang kayak ngomong, oke ngomongnya kan, misalnya. Ya sesekali ditanggapi lah. Apa oh ya, apa ini? Yang lagi, enggak ada masalah kan gitu. Karena teman yang banyak bicara tadi pun bisa memahami dia. Temanku ini pendiam, tidak ngobrol ya orang yang punya aku. Ketika dia jawab, oh iya. Itu sudah bagus itu. Ada tanggapan, iya itu. Sebab daripada kejadian terus. Ketemu teman yang senang bercanda, humor misalnya, guyon. Suatu saat guyonannya sangat menyakitkan hati misalnya. Kita bisa menerima dengan lapang. Biasanya ngomongnya kayak ngomong, senang tuh. Guyon. Yakin bahwa apa yang dia inginkan sebenarnya tidak ada tujuan untuk menyakiti hati kita. Tapi kalau ya semua seluruh nih, terlalu seluruh. Tapi kalau karena kita sudah bisa menyelesaikan one million, memang hidup ini kompleks. Orangnya tidak mungkin satu sendiri. Apa bedanya? Apa yang akan terbayang kalau sebenarnya semua orang itu sifatnya sama? Kan nggak ada ya benturan, interaksi kan nggak ada kan? Diam semua tuh banyak ngomong semua. Kalau semua orang banyak ngomong yang jadi terdengar siapa nantinya? Kan begitu. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pengetahuannya sangat dalam kita ambil ceritanya apa hubungannya kan gitu. Tapi yang kita ambil ini lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditemani Al Abbas dan Abu Sufyan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau seorang Rasul, makhluk pilihan manusia terbaik, kekuatan yang mendukung di belakangnya luar biasa, kekuatan yang tidak terlihat itu jauh berkali-kali lipat daripada kekuatan sahabat tadi itu. Para malaikat Allah dan seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi adalah pasukan-pasukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, beliau dengan kekuatan sebanyak ini ternyata masih memilih teman. Nah, membentuk sebuah tim kalau bahasa kita. Kalau orang dalam sebuah perusahaan namanya tim bos. Islam juga punya konsep yang sudah lebih dulu, lebih matang, lebih terarah, bahkan bernilai ibadah. Bukan cuma sekedar kerja terus, ayo sebuah tim yang solid. Nah, Islam sudah punya konsep itu lebih lama, lebih matang, lebih dahulu, dan perbedaannya adalah memiliki nilai ibadah. Nabi alaihi salatu wassalam di dalam setiap rencana dan agenda untuk mencapai hasil terbaik, beliau selalu membentuk sebuah tim. Ada sebuah tim. Itu para sahabatnya. Orang-orang yang terbaik dan terpilih itu dikumpulkan menjadi satu. Nah, mereka yang selalu ada di samping kanan, di samping kiri, menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berpisah. Nah, maka seorang pemimpin yang baik tentu akan memilih orang-orang terbaik. Dia tidak akan berjalan sendiri. Itu pemimpin yang baik. Tidak akan berjalan sendiri. Dia tidak akan pernah merasa puas dengan gagasan dan pikirannya sendiri tanpa melibatkan pihak lain untuk mendengar bagaimana pendapatmu, bagaimana saranmu, bagaimana kritikanmu. Nah, agar rencana itu semakin matang. Kita pun seperti itu masyarakat muslimin, individu-individu kita. Sebab sekali lagi masing-masing kita per individu adalah seorang pemimpin. Kita punya tujuan, kita punya rencana, sebuah cita-cita. Nah, bentuklah sebuah tim. Nah, seperti yang kita singgung pada pertemuan yang lama, ingin menikah, bentuklah tim sukses. Pengen usaha, bisnis, gagal, bentuk tim sukses. Pengen bangun rumah, bentuk tim sukses. Ingin apapun, bentuklah tim sukses. Ingin hafal Quran, bentuk tim sukses. Ingin apapun ini, bentuk tim sukses. Nah, orang-orang yang di sekitar kita yang selalu bisa memberikan motivasi, dorongan, nasihat, bimbingan, arahan. Dan Nabi alaihi salatu wasallam telah melakukannya. Maka tidak jarang, bahkan sering. Dan itulah kebiasaan yang dipegang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu menyempatkan waktu duduk bersama para sahabat membahas apa yang akan kita lakukan. Apa yang akan kita lakukan? Beliau bertanya. Coba pendapatnya bagaimana, pendapatmu yang lain. Bagaimana cara memanggil umat Islam untuk datang ke masjid? Ketika waktu salat datang, ada musuh pakai api ya Nabi. Kalau asapnya naik, itu tandanya salat sudah datang. Pakai lonceng wahai Nabi. Usul semua. Dan itu semua didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditanggapi, didengar. Tuhannya kemudian as tamu, jangan ngomong yang lain aja. Bukan, siapapun dia, itu didengarkan. Pemimpin yang baik, dan sekali lagi kita masing-masing adalah seorang pemimpin. Jangan pernah merasa bosan dan jenuh mendengar usulan, masukan dari atau aspirasi dari pihak yang lain. Mungkin itu berguna dan bermanfaat bagi kita. Insya Allah. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam akan menghadapi pasukan musyrikin. Nah, dalam perang Badar, Nabi duduk bersama para sahabatnya, apa pendapat kalian? Memilih tempat strategis, Nabi meminta pendapat para sahabatnya. Ketika mendengar berita bahwa kota Madinah akan diserang oleh pasukan besar, Nabi duduk bersama para sahabatnya, apa yang akan kita lakukan? Nah, bahkan ketika istri beliau, sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin, ibu dari kita wanita yang suci. Nah, terdengar isu desas-desus yang dibangun di atas kedustaan. Nah, ini urusan pribadi, privasi dalam keluarga. Rasulullah duduk bermusyawarah dengan Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid. Apa pendapat kalian tentang istri itu? Bayangkan, Nabi, seseorang yang dipilih Allah dari atas langit ketujuh, mendapatkan bimbingan terus lepas dan bersih dari kesalahan. Wahyu dari Allah selalu menaungi, tapi tetap beliau duduk mendengarkan. Duduk mendengarkan. Maka untuk sebuah kesuksesan, kita membutuhkan teman, membutuhkan pemiring, penasihat. Yang dikatakan Al-Abbas tadi, walam nufarikku, orang-orang yang tidak akan berpisah dan meninggalkan kita sekejap pun, selalu mendorong. Kemudian kata Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, dan pada saat itu saltaqal muslimun dan musyrikin, pasukan Islam dan pasukan musuh bertemu. Pada benturan yang pertama, pasukan Islam terpukul mundur karena lokasi yang kurang strategis bagi pasukan Islam, masuk di sebuah telah bukit dan gunung. Maka dari atas musuh menggunakan senjata jarak jauh berhasil mengkacaubalokkan dan memukul mundur pasukan Islam yang berada di paling depan, mundur. Kacaubalok, terkejut, kaget. Di sini kemudian ditunjukkan kita dididik untuk memiliki sikap yang tegar, kokoh, tidak mudah terpengaruh oleh kondisi dan keadaan. Ketika pasukan umat Islam mundur ke belakang, dan itu dan kisahkan Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, Nabi alaihi salatu wassalam tidak terpengaruh begitu. Yang lain mundur, beliau tetap maju. Bisa kita bayangkan sekarang arus pasukan itu. 12 ribu orang yang di depan, ribuan orang mundur ke belakang, Nabi justru melawan arus, maju ke arah musuh. Sambil mengatakan, Anan Nabi Yurakarib, Anan Ibn Abdul Muttalib, itu di atas kendaraannya. Anan Nabi Yurakarib, Anan Ibn Abdul Muttalib, samping kanan Al-Abbas, samping kiri Abu Sufyan. Julangkus, Anan Nabi Yurakarib, Anan Ibn Abdul Muttalib, lantang suara Nabi. Kata Nabi, Anan Nabi Yurakarib, saya adalah seorang Nabi, bukan pendusta. Saya seorang Nabi, bukan pendusta. Anak Nuh Abdul Muttalib, aku adalah cucu dari Abdul Muttalib. Ini berteriak lantang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu karakter yang bisa kita ambil dari sikap Nabi Alaihi Wasallam ini adalah segar, tidak mudah terpengaruh. Totolan susu segar, atau kue bukis, misalnya. Baru mau mulai rencana. Ada informasi wakil ini, yang dalam susu segar, oke, yang rugi. Masa apa? Masa tidak jadi. Ya bukan seperti ini. Maju ke depan. Tujuannya baik. Untuk menafkahi keluarga, mulia. Apa yang ujar untuk persiapan nikah, bilang, mulia tujuan seperti ini, kan? Sangat mulia ternyata. Mau coba jualan kuket, teman-teman yang ditawar saya ini, jualan kuket oke, saingannya ketat, serasa, woy. Jangan mundur. Kalau sudah, kita sudah melakukan survei sendiri, kan gak mungkin kita mengambil keputusan setelah poket lain. Ini urusan dunia. Apalagi urusan agama, memperjuangkan tauhid, memperjuangkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian, wah, ojo minum salah ini, apa saya jadi tertuduh teroris. Ojo nanggu isi, ojo nanggu kuih. Kenapa sini? Oh, jangan. Jangan mudah terombang ambing oleh keadaan. Kita lah yang berusaha untuk menentukan keadaan itu sendiri. Bismillahi azza wa jalla. Dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala memohon pertolongan bantuan kepada Allah. Baik, mulai besok, saudara bukit. Ada yang jalan bukit ya? Nah, jalan jalan ya. Dan sampai tertinggung. Ya, contoh yang paling enak yaitu bukit dapat susu. Solo. Saya melihat sepanjang kota Solo kalau jalan ini pagi itu susu segar banyak. Ya, orang-orang menanggung. Yang jualan bukit juga seperti itu. Maka saya ambil sebagai contoh. Jangan mudah putus asa, jangan sempat terpengaruh oleh berita. Wah, saya sih kebetulan kukis orangnya anda. Pasti anget mas, teman mas, pasak mas. Belum juga. Mungkin orang lain agak lesu karena kita adalah pendatang baru, kan begitu. Masih segar, modalnya juga masih segar, muka juga masih banyak senyumnya, karena masih belum mengalami kerugian, ya. Jadi masih pegel. Orang malah tertarik. Wah, ini bagusnya, masya Allah, nyenengke. Ambil, bagusnya nyenengke. Baru datang aja, wah, segera Allah, Pak. Bukan langsung nanya, pesan apa, Pak? Bukan. Disambut dulu segera Allah, Pak. Gimana kabarnya, baik? Wah, ini dari mana, ke mana? Kan ini trik penjualan, kan begitu. Ini langsung buatkan, gitu. Pasti diserai dengan terima kasih dan permohonan maaf. Itu kan trik penjualan. Pembeli datang, sambutan. Setelah sambutan, ngobrol ringan, kemudian acara inti, bayar-bayaran, selesai bayar-bayaran, terima kasih, kemudian jangan lupa permohonan, maaf. Kalau kau ditambahkan, Pak, jangan lupa kesini lagi besok. Itu pengaruh, jangan lupa, Pak, di depan kesini lagi, langsung. Bayangkan saja kalau kita sebagai orang pembeli, kesini lagi, Pak. Buat 10 kali beli gratis 1. Oke. Lumayan, 10 kali beli gratis 1. 1 bukit, bukan 1 kali beli. 1 bukit gratis. Lumayan bonus. Nah, subhanallah. Apalagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin dalam keluarga, hingga RT, RW, dalam lingkungan kerja. Kita ternyata ditunjuk sebagai koordinator. Wah, ini gak boleh. Haram hukumnya. Untuk kemudian terpengaruh oleh keadaan, wah, gimana tuh, ya wis, mas hidup. Gimana bapak-bapak, kita putuskan gagal. Padahal itu sudah awalnya kesepakatan bersama. Ini Nabi SAW, lihat, umat Islam terpukul mundur, rame ke belakang. Di depan itu senjata jarak jauh, ini musuh terus berjatuhan. Nabi tetap maju, yakin, anan Nabi Yula jadi anak bin Abdul Muttalib. Yang khawatir justru, dua pengiring senapati pengapit dan begitu sebenarnya. Al-Abbas dan Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu majma'in. Tetapi karena mereka yakin anan nabiyyul kadzib hilang sudah. Nah, kekhawatiran itu hilang, kecemasan itu kemudian sirna karena mereka pun berdua mendengar ucapan Nabi, anan nabiyyul kadzib. Artinya tujuan kita itu mulia. Jangan mundur. Tujuan kita itu utama, jangan patah semangat terus maju ke depan. Urusan dunia, tapi dibalik itu kan niat kita baik. Niat kita adalah ibadah. Lillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah Nabi seperti itu, barulah Nabi memerintahkan kepada Al-Abbas. Wa kana faitan. Al-Abbas adalah orang yang suaranya tinggi. Nyaring, lantang. Wahai Abbas, Nabi ashabat samura. Wahai Abbas, panggil. Mereka yang pernah bersumpah setia di bawah pohon. Dalam sejarah, ada sekitar 1400 sahabat dalam Bayi'atul Ridwan pernah menyatakan janji setia, sumpah mati di hadapan Nabi, dijabat tangan satu persatu, berbayat, siap mengorbankan jiwa, harta raja, darah, tanah, apapun yang dia punya, demi membela Nabi dan dakwah Nabi. Nah, pada saat itu Nabi perintahkan kepada sahabat untuk memanggil orang-orang seperti ini. Sahabat-sahabat yang sudah bersumpah setia. Bukan semuanya dipanggil 12.000, bukan. Tapi orang-orang khusus di antara mereka. Diingatkan oleh Nabi. Wahai orang-orang yang pernah bersumpah, sekarang saatnya menunjukkan dan mewujudkan sumpah itu. Jangan lari. Jangan tinggalkan Nabi. Ayo berkumpul di sekeliling Nabi. Itu diteriakkan Al-Abbas. Ketika Al-Abbas memanggil, ya Al-Abbas termula, wahai orang-orang yang pernah berjanji, bersumpah setia di bawah pohon, kemari. Orang-orang yang pernah bersumpah akhirnya terdengar, sadar, oh iya, betul. Kita sudah sepakat. Sumpah tidak janji mati. Membela Nabi. Kok kemudian kita mundur terkira-kira seperti ini? Akhirnya tidak berapa lama kemudian setelah para sahabat, satu persatu datang, sampai ada sebuah pasukan kecil mengelilingi dan mengitari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Langkah penting. Kebijakan strategis yang diambil oleh seorang pemimpin. Mengingatkan, menegur, memberi nasihat kepada anak buahnya, bawahannya. Diingatkan kembali visi dan misi kita ini loh, tujuan kita ini. Jangan lupa, ayo, kita kan sudah sepakat. Nah, dan kita masing-masing adalah pemimpin. Nah, kita adalah masing-masing. Jangan kita bayangkan yang dimaksud pemimpin itu, oh, Fire atasan kita bukan, tapi tujukan pelajaran-pelajaran yang telah kita ambil tadi kepada diri kita sendiri. Misalnya ketika kita menghadapi sebuah problem, masalah dalam usaha untuk meraih cita-cita dan keinginan, ingatkan kembali, oh ya, keinginan saya itu ini kok. Yang lain sudah gampang diatur, ringan. Nah, maka wallahu a'lam bishawab. Nah, pada akhirnya setelah sahabat itu terkumpul, Nabi maju ke depan sambil melemparkan tanah pasir dan batu ke arah musuh dengan kekuatan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka umat Islam kembali menguasai keadaan, lalu umat Islam mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita semua dan tetap jaga semangat untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat untuk thalabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama, nah, memperdalam pemahaman tentang Islam karena Islam adalah agama yang sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.